Tuhan Allah Subhanahu Tembak. Tapi sebenarnya yang paling ampuh dari Mbak Pon itu ludahnya. Jadi tongkat itu kalau tidak disuwo dan diludahi oleh Mbak Pon, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gimana Mas Ilmuwan, jadi mau meneruskan riset? Masih, Pak. Mantap. Mantap. Iya, Ki. Ya, mana tangannya? Ya. Wah, ini tangannya. Pohon di semua.